Sebagai pencobaan demi beribu sebab takut-takut karena kau selalu menopang. Taklukkan badai dalam nama Tuhan pasti menang. Marilah hening sejenak dan renungkan kebaikan Tuhan kepada kita. Karena dialah pemilik hidup ini, dialah pemberi nafas ini. Dan ku bersyukur sampai saat ini ku masih ada, sampai saat ini ku masih kuat dan gagah. Itu semua karena kasihnya. Mari angkatlah pujian dan katakan, oh,